Sawangan berakhir dari Mbak Intan. Rasane loro nyawang kowe rapi rawong liyo nangis gate aku rembo acur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis tadi kesalahan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kau kuberikan, jalan goyang, jalan goyang. Sayang janganlah kau weton sedau, hubungan kita semula ada. Tapi sekarang kecut bagaikan asam, sembar mesem, sembar mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter. Harus puter-puter, siji solusinya pergi ke mbah dukun saja. Langsung sambat, mbah saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, sembar mesem, namanya jarak goyang. Contohnya cendrong tok dakel saran deh, penting dilakon di wain dan dicoba. Mesti kasih terbukti kasih hati kecerot. Coba tangan.